وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، pada pertemuan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masih pada pembahasan bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab. Dan telah kita ketahui bersama tiga dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dua dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbicara tentang 70 ribu orang dari umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan juga telah kita ketahui pula beberapa faedah atau kesimpulan yang dibawakan oleh penulis rahimahullah setelah menyebutkan dalil-dalil tersebut. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, as-sabi'ah yang ketujuh, imku ilmi sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amalin. Faedah yang ketujuh, kata penulis rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita betapa dalam ilmu yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya, ilmu yang dimiliki oleh para sahabat sangat luas dan begitu kuat pemahaman mereka terhadap sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lima arifatihim, dikarenakan mereka memahami, para sahabat memahami, annahum bahwasannya mereka 70 ribu orang yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, lam yanalu dhalik, mereka tidak mendapatkan keutamaan tersebut illa bi'amalin, kecuali dengan amal yang mereka kerjakan. Ya, dari sisi mana faedah ini diambil oleh penulis rahimahullahu ta'ala? Ini dari sisi perbincangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam selesai mengatakan di hadapan mereka, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab, di antara umatku ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Rasul masuk ke dalam rumah, Maka para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain saling membahas siapa yang dimaksud, dan masing-masing dari mereka menyebutkan amalan-amalan yang dianggap besar. Ada yang mengatakan mereka yang terlahir di atas Islam, terjaga keislamannya, dan mati di atas keislaman tersebut, tidak pernah masuk atau terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah. Ada lagi yang menyebutkan mereka adalah para sahabat, yang mana para sahabat adalah generasi terbaik dari umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan keunggulan-keunggulan amalan yang tidak bisa dilakukan oleh generasi sesudah mereka. Jawaban-jawaban dari para sahabat tadi, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diraih dengan usaha, tidak dengan angan-angan semata, tidak dengan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menganggap modal ucapan la ilaha illallah saja, tanpa beramal, tanpa berupaya terhindar dari kesyirikan, sebagai senjata untuk kemudian berleha-leha, bersantai-santai, malas dari beramal. Tidak. Ya. Hakadai khani fidina azani allahu wa iyakum. Sehingga sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengharapkan keutamaan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, harus banyak-banyak beramal. Harus banyak-banyak beramal. Tidak hanya mengandalkan saya seorang muslim, insyaallah masuk surga, kemudian tidak mau menjalankan ibadah-ibadah yang seharusnya dijalankan. Tidak kemudian tertipu, saya kan seorang sunni salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah, tidak mungkin masuk neraka. Ya. Hakadai ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tentunya kita semua menghafal firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat pendek yang ada dalam juz amma, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man khaffat mawazinuh. Ya. Adapun hamba-hamba yang ringan timbangannya. Ringan timbangan berarti masih ada yang ditimbang. Kan begitu ya. Masih ada yang ditimbang, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Apa balasannya? Fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Mereka dikembalikan ke dalam neraka dalam keadaan dulunya punya amal. Dikatakan punya amal karena khaffat mawazinuh, ringan timbangannya. Masih ada yang ditimbang. Lahum salah, wasiyam, wazakah. Mungkin mereka punya pahala puasa. Mungkin mereka punya pahala sholat. Mungkin mereka punya pahala sodakoh. Tapi enggak banyak. Ya, tapi enggak banyak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Masih banyak dosa-dosa dan pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga apa akibatnya? Dosa yang begitu besar tadi tidak bisa dihapus dengan kebaikannya yang sedikit, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu yang punya amalan. Bagaimana dengan orang yang kemudian bermalas-malasan, lalai dari memperbanyak amal, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dikarenakan merasa sudah di atas siratal mustaqim, sudah di atas jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga berbekallah, mumpung masih diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Kemudian ats-tsaminah yang ke-8, hirsuhum 'alal khair. Di dalam bab ini atau di dalam hadis ini diterangkan bahwasannya ciri atau di antara ciri khas para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, mereka bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, bergegas dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui. Khanifidina azani allahu wa iyakum allahu alaihi wa ala alihi at-tasi'ah yang ke-9. Nah, sehingga berbekallah, mumpung masih diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu taqwa. Kemudian bil kamiyah ats-tsaminah yang ke-8, hirsuhum secara alal kuantitas maupun di dalam bab ini kualitas. Atau di dalam hadis ini diterangkan bahwasannya ciri atau di antara ciri khas para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, mereka bersemangat terakhir untuk mengerjakan kebaikan. Nabi kita adalah nabi terakhir, bergegas akhir zaman, dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui. Memiliki keutamaan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Yang ke-9. Nah, sehingga berbekallah, mumpung masih diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Kemudian bil kamiyah ats-tsaminah yang ke-8, kalau dibandingkan dengan hirsuhum secara alal kuantitas wal kaifiyah, maupun di dalam bab ini atau di dalam hadis ini diterangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ciri atau di antara ciri khas para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, mereka bersemangat terakhir untuk mengerjakan kebaikan. Nabi kita adalah nabi terakhir, bergegas akhir zaman, dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui. Subhanallahu, memiliki keutamaan dibandingkan dengan umat-umat sallallahu alaihi wa ala alihi at-tasi'ah yang ke-9. Nah, kemudian al-ashirah yang ke-10, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa inna khairazzadit taqwa. Kemudian bil kamiyah ats-tsaminah yang ke-8, kalau dibandingkan dengan secara alal kuantitas wal kaifiyah, maupun di dalam bab ini atau di dalam hadis ini diterangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ciri Muhammad alaihi atau di antara ciri khas para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, mereka bersemangat terakhir untuk mengerjakan kebaikan. Nabi kita adalah nabi terakhir, bergegas akhir zaman, dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui. Subhanallahu, memiliki keutamaan dibandingkan dengan umat-umat sallallahu alaihi wa ala alihi at-tasi'ah yang ke-9. Nah, umat-umat kemudian dahulu al-ashirah yang ke-10 masuk salah satu subhanallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa inna khairaz zati taqwa alaihi salatu wa kemudian bil kamiyah tsaminah yang ke-8 kalau dibandingkan harusuhum secara kuantitas wal kaifiyah maupun di dalam bab ini atau di dalam hadis ini diterangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya ciri Muhammad alaihi atau di antara ciri khas walaupun Rasulullah taala alaihim ajma'in mereka bersemangat terakhir untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kita adalah nabi terakhir bergegas dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui innallahu wa keutamaan dibandingkan dengan umat sallallahu alaihi wa ala alihi yang ke-9 nah umat-umat kemudian seluruh umat manusia al-ashirah yang ke-10 masuk salah satu subhanallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala inna khairaz zati taqwa alaihi salatu kemudian bil kamiyah tsaminah yang ke-8 kalau dibandingkan harusuhum secara kuantitas wal kaifiyah maupun di dalam bab ini atau di dalam hadis ini diterangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya ciri Muhammad atau di antara ciri khas walaupun Rasulullah taala alaihim ajma'in mereka bersemangat terakhir untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kita adalah nabi terakhir bergegas dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui innallahu wa keutamaan dibandingkan dengan umat Rasulullah alaihi wa ala alihi yang ke-9 nah umat-umat kemudian seluruh umat manusia al-ashirah alaihi alihi wa ala alihi wasallam na'am yang kemudian ikhwan fillah azani Allah wa alaihi salatu kemudian bil kamiyah tsaminah yang ke-8 kalau dibandingkan harusuhum secara kuantitas wal kaifiyah maupun di dalam bab ini atau di dalam hadis ini diterangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya ciri Muhammad alaihi atau di antara ciri khas walaupun Rasulullah taala alaihim ajma'in mereka bersemangat terakhir untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kita adalah nabi terakhir tegas zaman ini. Singgah di telaga nabi mereka termasuk umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dipersilahkan untuk menikmati ya air dari telaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum meniti jembatan tersebut ya namun di antara jutaan atau mungkin miliaran umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada di antara mereka yang dihalau tidak boleh masuk mendekati telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak diperkenankan untuk merasakan segarnya air dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan merekalah ashabul ahwa wal bidah merekalah orang-orang yang suka merubah-rubah menambah-nambahi atau mengurang-urangi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum ats-tsalitsa asyrah yang ke-13 Killatu man istajaba lil anbiya sedikitnya orang yang mau mengikuti seruan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya Hakata ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Ar-rabi'a asyrah, yang ke-14. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasannya apabila ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, ya, dia sudah berdakwah hanifidina azani allahu wa iyyakum sedemikian rupa, menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, namun tidak ada satupun orang yang mengikutinya, ya'ti wahdah, nanti di yaumul qiyamah dia akan datang sendirian. Ya, jadi di saat nabi yang lain ada pengikutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali, ya, sendirian dia datang, dikumpulkan di padang mahsyar. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Mengapa poin-poin tadi disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala diterangkan pada faedah yang ke-15, al-khamisa asyrah, thamaratu hadzal ilm, buah atau hasil ketika kita mengetahui faedah di atas. Faedah apa? Faedah kalau nanti masing-masing umat dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan nabi mereka, dan orang yang mengikuti para nabi itu lebih sedikit daripada orang yang menentang. Bisa dipahami? Dan nanti di yaumul qiyamah ada nabi yang datang dalam keadaan tidak memiliki pengikut walaupun satu orang. Apa faedahnya? Beliau mengatakan ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, wa huwa adamul ightirar bil kathrah. Tidak boleh terpukau dengan banyaknya pengikut. Ya. Banyaknya orang yang melakukan itu belum tentu perbuatan yang dilakukan oleh mayoritas tadi adalah kebenaran. Bisa dipahami? Banyaknya orang yang menganggap wajar, lumrah, sah-sah saja, belum tentu perkara yang dianggap wajar tadi, perkara yang dianggap lumrah tadi adalah perkara yang diperbolehkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kebenaran ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum bukan dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Wow, Ustaz Fulan ini di atas kebenaran. Kenapa? Yang hadir dalam majelisnya banyak. Wow, yang satu ini enggak terlalu benar. Kenapa? Yang hadir dalam majelisnya sedeng. Wah, yang satu ini malah enggak benar sama sekali. Kenapa? Enggak ada yang hadir dalam majelisnya. Belum tentu ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Tolak ukur timbangan kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Ya. Tapi dilihat ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum dengan muwafaqatuhu lisunnah. Kecocokan dia, kesesuaian dia, keselarasan dia dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran yang sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik. Al di sini khanifidina azani Allahu wa iyyakum adalah al listighraq khasa'isil afrad. Itu dalam pandangan ilmu usul tafsirnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-haqqu, ya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan lafaznya al-haqqu, ada al-nya. Fungsi al di sini itu al lil istighraq khasa'isil afrad, yang terjemahan mudahnya kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, mir rabbik, adalah yang datang dari Rabbmu. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah kebenaran yang hakiki, yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Ya. Banyak sedikitnya pengikut bukan ukuran. Ya. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Tidak bisa kemudian kita mengatakan Masya Allah fulan, Dr. Fulan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ini di atas kebenaran, orang hebat, alim besar. Kenapa? Dia sudah mengislamkan ribuan orang yang dulunya ateis masuk Islam, yang dulunya Hindu Buddha masuk Islam, yang dulunya Kristen masuk Islam, yang dulunya Yahudi masuk Islam. Ya. Tapi ternyata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, orang tersebut memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat berbahaya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tidak bisa kemudian kita mengatakan dia di atas kebenaran karena banyak orang yang masuk Islam melalui perantaranya. Belum tentu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sekali lagi, ukuran kebenaran adalah yang sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Bisa dipahami? Naam. Sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, ya Harith, wahai Harith, al-haqqu la yu'rafu birrijal, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu, kata sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, tidak bisa dikenali dengan melihat individu-individu kaum muslimin. Ya, itu bukan ukuran kebenaran. I'rifil haqqa, tapi kenalilah kebenaran tadi, pelajarilah al-haq. Ta'rif ahlahu, engkau akan bisa melihat, engkau akan bisa menilai siapa yang berada di atas kebenaran. Bisa difahami nasihat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak diukur dengan individu-individu tertentu. Ya, kalau bukan dari Imam Ahmad bukan kebenaran namanya. Bukan demikian. Itu namanya taklid. Kan gitu ya. Oh, kebenaran itu yang dari ustaz. Pokoknya kalau yang dari ustaz itu benar. Belum tentu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena yang namanya ustaz tidak bisa mewakili Islam secara utuh. Kan gitu ya. Seorang yang berilmu, seorang talibul ilm, seorang pembawa ilmu tidak bisa mewakili Islam secara utuh. Karena tidak ada yang sempurna. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tapi bagaimana melihat kebenaran? Pesannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, belajarlah. I'rifil haqqa, pelajari kebenaran, pelajari Al-Qur'an, pelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'rif ahlahu, niscaya engkau akan bisa melihat siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Juga kata beliau rahimahullahu taala, kembali kepada faedah yang ke-15, wa adamuz zuhdi fil qillah. Ya. Adamul iqtirar bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Ya, tidak boleh terpengaruh dengan banyaknya jumlah dan merasa tidak cukup dengan jumlah yang sedikit. Nah, hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian as-sadisa asyrah, faedah yang ke-16, ar-rukhsah fir ruqya minal aini wal humah, diperbolehkan meruqyah seseorang karena penyakit ain pandangan mata dan sengatan hewan berbisa. Kalau kita meruqyah orang lain boleh, tapi kalau minta diruqyah tidak diperbolehkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. As-sabi'a asyrah, yang ke-17. Imku ilmi salaf. Di dalam hadis ini pula sekali lagi terdapat gambaran betapa dalam ilmu yang dimiliki salafun salih terdahulu. Kalau poin yang sebelumnya berbicara tentang para sahabat. Ya. Berbicara tentang para sahabat. Imku ilmi sahabah. Nah, kali ini imku ilmi salaf. Yang beliau bicarakan di sini adalah tabi'in. Ya, tabi'in. Liqaulihi, ini diambil dari ucapan Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, ini kita lihat lagi hadisnya dikisahkan oleh Husain ibn Abdurrahman. Ya, Husain ibn Abdurrahman yang bermajelis dengan Sa'id ibn Jubair, sama-sama tabi'in. Ya. Sa'id bin Jubair mengatakan di awal hadisnya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Husain mengatakan, saya lihat, tapi saya itu tidak dalam posisi sholat malam, tapi saya tersengat binatang berbisa. Ditanya oleh Sa'id bin Jubair, lantas apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, irtaqaitu, ya, aku minta ruqyah. Apa dasarnya? Katanya Husain ibn Abdurrahman, hadis yang disampaikan oleh Sya'bi rahimahullah dari Buraidah ibn al-Hasib, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih ampuh, lebih manjur daripada ruqyah yang diberikan untuk menangani orang yang terkena penyakit ain atau yang terkena sengatan hewan berbisa. Katanya Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya. Bagus, alangkah indah tindakan seseorang yang berhenti sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Nah, walakin kada wa kada. Tapi harus diingat ada hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, larangan minta ruqyah. Fa'alima annal hadits al-awwal la yukhalifu tsani. Di sini menunjukkan bahwasanya Sa'id ibn Jubair memahami bahwasanya hadis yang pertama, hadis la ruqyata illa min ainin aw humatin, ya, itu tidak bertentangan dengan hadis yang kedua, yaitu hadisnya Ibnu Abbas yang disebutkan di sini, ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena hadis yang pertama berbicara bahwasanya ruqyah itu bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit ain atau tersengat hewan berbisa. Sementara hadis yang kedua berbicara tentang larangan minta ruqyah. Bisa dipahami? Nah, hakata ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan masalah minta ruqyah. Ini ada tiga kondisi. Yang pertama, ayyatuluba mayyarkihi. Yang pertama, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seseorang minta agar diruqyah. Disengat kalajengking atau ular atau dia terkena penyakit ain, ya. Kemudian mencari orang lain yang biasa meruqyah, minta supaya disembuhkan dengan bacaan ruqyah. Fahadha qad fatahul kamal. Orang ini, khani fidina azani Allah wa iyyakum, tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jelas. Yang kedua, alla yamna'a may yarkihi. Seseorang yang tidak menolak untuk diruqyah oleh orang lain tanpa permintaan dari dirinya. Kalau yang pertama dia sendiri yang minta. Sekarang kondisi yang kedua, dia sebagai korban, pasien, penderita, baik penyakit ain atau terkena sengatan hewan berbisa. Kemudian ada orang lain yang berbaik hati. Ya. Ada orang lain berbaik hati ingin meruqyah. Ya akhi sini, ana ruqyah antum. Kasihan, daripada berobat ya gratis. Gitu ya. Kemudian dia tidak menolak. Tafadhol, masykur. Silakan diruqyah. Ya. Bagaimana kondisi yang kedua ini? Ada orang lain yang menawarkan ya tanpa permintaan dari dirinya supaya diruqyah. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Fa hadza lam yafuthul kamal. Orang tersebut masih bisa mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena dia tidak minta diruqyah tapi ditawari oleh orang lain, maka diterima. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, ayyam na'am yarkihi. Dia menolak tawaran orang yang hendak meruqyahnya. Menolak tawaran. Tahu dia punya penyakit, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian didatangi oleh saudaranya atau ustadznya ingin membantu. Gimana? Mau saya ruqyah? Ditolak. Enggak perlu. Kira-kira gimana? Tidak perlu. Kata Syekh rahimahullahu taala, fahadha khilafus sunnah. Kondisi yang ketiga ini khilafus sunnah. Dia menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menolak ketika istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah beliau. Rasul aja enggak menolak. Lah kenapa Anda kemudian menolak? Nah, selama Anda tidak minta, kemudian ada yang menawari, maka ambil tawaran tersebut. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah. Kemudian tanggung, tinggal dikit. Athamina asyrah, yang ke-18. Bu'dus salaf an madhil insan bima laisa fihi. Di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya salafun salih terdahulu mereka jauh dari kebiasaan memuji orang dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Nah, salaf anti dengan sikap yang demikian. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak pernah memuji orang dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian at-tasi'a asyrah, yang ke-19. Qauluhu anta minhum 'alamun min a'lamin nubuwah. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Ukasyah ibn Mihsan, anta minhum, engkau termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, termasuk tanda-tanda kenabian. Karena enggak mungkin Rasul mengatakan demikian kecuali dengan wahyu. Al-Ishrun, yang ke-20, fadilatu Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala an. Ya, keutamaan Ukasyah ibn Mihsan. Beliau adalah satu nama yang disebut langsung oleh Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Al-Hadiyah wal-Ishrun, yang ke-21, isti'malul ma'arid. Diperbolehkan menggunakan bahasa-bahasa halus untuk menolak sesuatu. Ya, boleh menggunakan bahasa-bahasa halus untuk menolak sesuatu. Seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika ada laki-laki kedua yang berdiri minta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Wahai Rasul, tolong doakan supaya aku termasuk dalam golongan tersebut. Ingin meniru siapa? Ukasyah ibn Mihsan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu didahului oleh Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu taala an. Rasul tidak mengatakan secara vulgar, "Enggak boleh. Kamu enggak masuk." Tidak, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi menggunakan bahasa yang lebih halus. Sabaqaka biha Ukasyah. Anda telah didahului oleh Ukasyah ibn Mihsan. Bisa dipahami? Nah, yang terakhir, atsaniya wal isrun, faedah yang ke-22, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat gambaran betapa luhur budi pekerti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menolak permintaan orang yang kedua dengan cara yang sangat hikmah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini 22 faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala sebagai kesimpulan dari bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Naam. Adapun bab yang berikutnya, bab al-khauf minasyirki, bab kewajiban untuk takut dari dosa syirik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.